sudut ini, di depan meja ini, terakhir ku lepas sebelum dia pergi. Masih teringat jelas, begitu membekas lirik bicaranya, hancur segalanya. Ku kembali ke tempat ini, mengulang sakitnya waktu itu. Ku kembali ke meja ini, hanya berharap ku bisa menerima. Masih di meja ini yang selalu ku datangi saat sakit ini, rindu datang lagi. Masih teringat jelas, begitu membekas lirik bicaranya, hancur segalanya. Ku kembali ke tempat ini, mengulang sakitnya waktu itu. Ku kembali